اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا ارحم الراحمين واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين اجمعين. قال الامام ابو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب صلاه المسافر وقصرها: باب بيان ان القران على سبعه احرف وبيان معناه. قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عبد الرحمن بن ابي الطارق قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرا سوره القران على غير ما اقراها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أنهلته حتى انصرف ثم لبدته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ. فقرأ القراءة الذي سمعته يقرأه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال لي اقرأ. فقرأت فقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. وقال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارئ أخبراه أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمثله وزاد فكدت أساومه في الصلاة فتصدرت حتى سلم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري كرواية يونس بإسناده. وقال حدثني حرمات بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فرجعته ولم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. قال ابن شهاب بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام. وقال حدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن خالد عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كنت في المسجد ودخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه. ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه وأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ وحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في جاهلية. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا. فقال لي يا أبي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي ورد إلي الثانية أقرأه على حرفين فرددت إليه أن هون على أمتي فردت إلي أثالثا أقرأه اقرأه على سبعة أحرف ولك بكل ردة رددتها مسألة تسألانيها فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي وأخرت أثالثا ليوم يرغب إلي الخلف كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثني إسماعيل بن خالد قال حدثني عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أخبرني أبي بن كعب أنه كان جالسا في المسجد إذ دخل رجل فصلى فقرأ قراءة واختص الحديث بمثل حديث ابن نمير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وقال حدثناه ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاف بني غفار قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لتطيق ذلك ثم أتاه ثانيا فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف فقال أسأل الله معافته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاء الرابع فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأي محب قرأوا عليه فقد أصابوا. وقال حدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا kita masuk pada bab 155 bab bayan anna al-Qur'an ala sab'ati ahrufin wa bayan ma'nahu bab penjelasan bahwa Al-Qur'an itu di atas 7 huruf dan penjelasan tentang makna 7 huruf itu. Hadis 1896 hadis pertama dalam bab ini bahwa هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان يرمج سورة الفرقان على غير ما أقرأها dengan cara yang berbeda dengan apa yang aku baca. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'aniha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membacakannya kepada Hisham bin Hakim, membaca surah Al-Furqan berbeda yang apa yang dibaca oleh Umar, yang Umar dia mendapatkan dari Rasulullah. Rasulullah membacakan kepada Fakitu an'ajal alaihi, hampir aku segera menghukumnya. Tuma amhaltuhu hatta nisar, namun aku tangguhkan sampai selesai. Tuma labbaktuhu bilda'i, akhadtu bimajami'i rida'i fi ra'si. Ditarik oleh Umar karena bajunya itu dipukul, ya, ditarik. Faji'tu bihi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku bawa dia kepada Rasulullah. Jadi tarik setelah baca, tarik Rasulullah. Imam Nawawi mengatakan, "Fi hadza, di dalam sikap ini, di sikap Umar, bayanu ma kanu alaihi min adiyatina bil Qur'an." والذبح عنه والمحافظة على لفظه كما سمعون من غير عقول إلى ما يجوزه العظيم. Dan sikap Umar ini menjelaskan kepada kita bagaimana mereka para sahabat sikapnya memberikan perhatian kepada Al-Quran. Wadzabu anhu, membelanya. Ada yang berubah sedikit, oh ini gak bisa dibela. Wal muhafadati ala lafzihi, selalu menjaganya sesuai dengan lafaz. Kama sami'un, sebagaimana yang dia dengar atau yang mereka dengar. Menggali huruf tanpa merubahnya, ila ma yajuzuhul awliyah, kepada yang dibolehkan dalam bahasa Arab. Mungkin di dalam kata-kata ada yang sinonim dalam bahasa Arab begini, yang turunnya dengan kata-kata A. Kalau dengan bahasa Arab pun juga kata B dengan makna yang sama, tapi mereka tidak mau merubah, tidak mau merubah, berbeda dengan apa yang mereka dengar langsung. Walaupun secara bahasa Arab mungkin. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, ini sami'tu hadza yaqra'u surat al-Furqan ala ghairi ma aqra'taniha. Ya Rasulullah, aku mendengar ini membaca surat al-Furqan tidak seperti apa yang engkau bacakan kepadaku akan surat. Pokok berbeda. Dia baca begitu, aku baca kalau kamu ada. Tidak sama. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, arsil, lepaskan. Jadi pegangan Umar tadi masih, ya, dan ini ada sebuah kemungkaran yang berbeda. Lalu Nabi surga lepaskan. Lalu Nabi mengatakan, ikra. Faqara al-qira'at al-dati sami'tuhu yaqra. Lalu Nabi suruh dia baca. Maka dia membaca seperti yang aku dengar dia membaca. Dari hal ini, wan Nabi ya'lam min jawazil qira'ah wujudan ma la ya'lamuhu Umar. Nabi mengetahui bolehnya bacaan dan bentuk-bentuk bacaan apa yang tidak diboleh, yang tidak diketahui Umar. Ya. Wa anna idza qara'a wa huwa yalbas lam yatamakkan min hudhuril bal. Wa tahqiq qira'ah makdul mutlak. Dan karena apabila dia membaca, dia berada lam yatamakkan min hudurul ba'd, boleh jadi tidak ketika Nabi membaca dia tidak hadir hatinya berasal, sehingga ada yang dipahami, ada yang ada yang tidak. Maka ya, Nabi ketika dikatakan, oh begini yang benar, begini yang benar. Oh kalau ini, begini yang benar. Dan sini juga menunjukkan bahwa saya mulai membaca dalam bentuk yang sudah di yang diajar dan yang diturunkan. Lalu apa kata Nabi? Inna hadzal Qur'ana unzila 'ala sab'a ahrufin. فَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan di atas 7 huruf, maka bacalah apa yang mudah darinya. Nanti akan kita bahas makna dari 7 huruf. Hadis berikutnya ya, menjelaskan kisah tadi bahwasanya Umar bin Khattab yang mengatakan aku menilai Hisham bin Hakim yang merawat surat Al-Furqan fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa hidup Rasulullah. Lalu di lanjutkan hadis di atas wazal wakitu usawibu fi sholat atau sobaru hatta sallam. Hampir aku uajiluhu wa uatiluhu, aku hampir aku menghukumnya di dalam sholat tapi aku sabar sampai selesai. Kemudian hadis berikutnya, hadis 1899 An Ibn Abbas, dia mengatakan Rasulullah SAW qara'ani Jibril wa alaihi salam ala harfi faraja'tuhu falam azal astaziduhu fayazidni hatta antaha ila sab'ati ahruf. Jibril membacakan kepadaku atas 1 huruf. Lalu aku selalu merajaahnya, meminta kepada, mengulangnya. Maka senantiasa aku meminta ditambah. Lalu Jibril menambahnya sampai berakhir kepada 7 huruf. Dibacakan begini. Meminta lagi Nabi, bacakan dengan model lain, bacakan model lain sampai 7 huruf. Qala al-Syihab balagha anna tilkal sab'ata al-ahruf, sampai kepadaku bahwa 7 huruf itu innama hiya fil amri alladhi yakun wahida, itu adalah dalam sebuah perkara yang satu. La yakhtalifu fi halal wa la haram, tidak berbeda di dalam halal dan haram. Ya, bukan perkara ini bacakan di halal kemudian bacakan lagi itu haram. Tidak, perkara yang tidak di dalam ya, Kemudian hadis 1901. Dari Ubay bin Ka'ab, qala kuntu fil masjid. Berdekat mengatakan aku di masjid. Fadakhala rajulun yusalli. Lalu datang seorang. Faqara qira'atan ankartuha. Dia membaca semua bacaan yang aku mengingkarinya. Semadakhal akhar, kemudian masuk yang satu lagi, yang lain. Faqara qira'atan siwa qira'ati sahibihi. Dia membaca bacaan berbeda dengan bacaan kawan yang pertama. Lama qadaya salata dakhalna jami'an ala rasulillah. Setelah kami selesai sholat, kami semuanya mendatang ke Rasulullah. Fakultu inna hadha qira'atan ankartuha 'alayh. Lalu fakultu Ubay bin Ka'ab mengatakan, ini membaca bacaan yang aku ingkari. Wa dakhala akhar faqara siwa qira'ati sahibi. Lalu datang satu lagi, dia membaca berbeda dengan bacaan temannya. Lalu Rasulullah menurut mereka kebanyakan membaca, lalu mereka membaca. Fahassana Nabi SAW, insya'anuhumma. Nabi menilai baik, oh ini bau, tidak ada masalah. Fasuqita fi nafsi minat takdir. Terlintas was-was pada jiwaku, pada hatiku untuk mendustai. Jadi syaitan memberikan was-was kepada mereka, sikap mendustai yang akan terjadi. Wala idkuntu fil jahiliyah. Waswas dari syaitan takdiran dinubuwah. Maknanya syaitan membisikkan kepada waswas pendustaan terhadap kenabian. Asyadda mimma kuntu alaihi fil jahiliyah. Lebih keras dari apa yang pendustaan ketika aku dalam jahiliyah. لأنه في الجاهلية كان غاويا أو متشككا. هو يعيش لوجا، لا بريء، ثم رأى وصف الشيطان الجزم بالتكذيب. لأن الشيطان بيسكى، بيسكى الجزم يقوى. Untuk mendustai. Jadi maksudnya apa? Ketika dia oh begini turunnya, oh begini turunnya, kok berbeda? Dengan dia tidak berbeda lagi. Seakan-akan ini ada keraguan. Ada keraguan terhadap apa yang diturunkan. Mulai ada syaitan membisikkan kepada mereka, ya, was-was, ini Nabi ini jujur atau tidak. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qad rashiyani daraba fi sadri. Ketika Nabi melihat kondisiku pada apa yang terjadi pada diriku, rashiya apa yang masuk ke dalam diri, dipukul oleh Nabi dada. Ya, ini muncul was-was Nabi, dia tahu. Datang dengan syaitan, lalu dipukul Nabi dada. Ya, fafirtu araqan wa ka'annama anzuru ila Allah azza wa jalla farqa. Wa mengatakan darabuhu fi sadrihi katabukan lahu hina ra'ahu fi qatrashya wa dhalika mukhatil madhub. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul dadanya untuk menghilangkan atau mengokohkan baginya keyakinan ketika Nabi melihat sudah datang kepadanya pikiran macam-macam yang tercela itu. Lalu fafiqtu araqan, yakni aku melelehkan atau mengeluarkan keringat. Kaannama anzuru ila Allah azza wa jalla farqa. Seakan-akan aku melihat kepada Allah Subhanahu wa taala yang beda. Lalu faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada aku, ya Ubay, wahai Ubay, ursila ilayya, diperintahkan kepada aku, aniqra' al-Qur'an Anas al-Hafiz, diperintahkan atau dikirim kepada aku untuk membaca Al-Qur'an dalam satu buku. Faradatu ilayhi, lalu aku kembalikan atau mengatakan kepada dia, anhawu bin ala ummati, agar mudahkanlah kepada umat. Merada ilayya al-thaniyah taqra'u bi kulli raddatin radattuhu in radattukaha mas'alatu tas'alniha faqara'a iqra'u ala hafaini, baca dalam bentuk dua huruf. Faradattu ilayhi, lalu aku kembali mohonnya, anhawwin ala ummati, agar dimudahkan padaku, kepada umatku. Waradda ilayya al-thalithah, lalu kembali kepadaku ketika kalinya, iqra'u ala sab'ati ahruf, bacakanlah kepadanya, dan bacalah Al-Quran itu atas tujuh huruf. Jadi ketika diturunkan pertama, Nabi SAW meminta untuk mudah terhadap umatnya, maka dibacakan dalam bentuk dua huruf dan seterusnya sampai kepada tiga. Falaka li kulli raddatin radattahu radattukaha mas'alatu tas'aluniha faqultu Allahumma ighfir li ummati, Allahumma ighfir li ummati, wa akhartu thalithata yawmin yarabu ilayya al-khalqu kulluhum hatta Ibrahim. Maka bagimu, ya mereka, bagimu setiap permintaan yang aku minta, yang kau mintakan kepadanya, ya akan diberikan. Qultu, lalu aku mengatakan, ya Allah, ampuni umatku, ya Allah, ampuni umatku. Dan yang ketiganya dia akhirkan untuk semua hari yang hari kiamat, yang semua makhluk memohon kepadaku sampai Ibrahim. Dan itu adalah doa yang disimpan oleh Nabi SAW untuk umatnya pada hari kiamat. Apa sebab huruf ini? Sebab huruf bermacam-macam pendapat ulama. Ikhtilaf ulama fi murad sabab al-ahruf. Qala Qadhi Iyad, Qadhi Iyad mengatakan, qila huwa tawsi'atu wa tashilu lam yaqsudhu bihi lam yaqsud bihi al-hasad. Maksud di sini sabat huruf ini adalah keluasan dan kemudahan. Ini diberikan kemudahan dalam membaca Al-Qur'an. Tidak bermaksud untuk pembatasan. Sebagian yang lain mengatakan wa hasru lil 'adadati sab'i. Dia adalah membatasinya pada jumlah dengan bilangan 7. Kemudian ada yang mengatakan 7 itu apa? Ya sab'atu fil ma'ani. Maksudnya adalah 7 di dalam makna. Kal wa'd wal wa'id, janji dan ancaman. Wal muhkam, yaitu hukuman yang pasti. Wal mutasyabih, yang mirip-mirip. Halal, haram, qisas, amdal. Wal amr wa nahi, yaitu janji, ancaman, muhkam, hukum yang pasti. Al mutasyabih, yaitu yang ada kemiripan. Halal, haram, qisas, perumpamaan, perintah dan larangan. Kemudian mereka berbeda pada menetapkan yang 7 itu apa. Ada yang mengatakan fi adai tilawah. Maksud dari 7 huruf itu adalah dalam cara membaca. Wa kaifiyat nutqi bi kalimatiha. Cara melafalkan kalimatnya berupa mengijawabkan atau mengilharkan, mentafkhinkan, menebalkan bacaan, mentarkhinkan atau menipiskan bacaan, wa imalah, ya, atau mematkan. Lianna al-arab kan mukhtalifatil lughat fi hadhihi al-hudud. Orang Arab di dalam cara membaca seperti ini mereka berbeda. Yakni suku ini cara idiomnya begini. Ya. Kalau yang satu lagi cara begini, berbeda. Wa yassarallahu 'alayhi yaqra'u kullu insanin bima yuwafiqu lughatahu. Kata Allah mudahkan bagi manusia untuk membaca Al-Quran yang sesuai dengan cara bacaan bahasanya. Agar wa yasulu ala lisani, agar mudah dibaca. Tapi bukan semaunya dia, namun sesuai dengan yang diturunkan. Ada lagi yang mengatakan wal akhir mengatakan huwa hiya al-fadh wal huruf. Maksud dari 7 huruf itu adalah lafaz-lafaz dan huruf. Ya. Ada yang memaknai 7 qiraat dan 7 cara membaca. Sab'a lughat al-'arab, ya, 7 bahasa-bahasa Arab. Dan dia adalah bahasa yang afsah, yang paling tinggi, yang fasih. Bersab'a kulluha li mudhari wahdaha. Malahan ada mengatakan 7 cara bahasa ini, bahasa ini seluruhnya bagi mudhari, qabilah mudhari. Jadi standar bahasa bahasa. Wa hiya mutafarriqa fil Qur'an ghairu mujtami'a fi kalimat wahidah. Dia ya terpisah-pisah dalam Al-Qur'an, tidak terkumpul dalam satu kalimat. coba kita lihat misalkan pernah bacaan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Itu yang bacaan kita. Lalu ada yang baca dalam Quran ya fatathabbatu. Fatathabbatu begitu diturunkan juga. Dalam juga diturunkan fatabayyanu. Maka kalau kita lihat bahwa bahasanya fatathabbatu atau ada juga yang bacanya fatabayyanu. Nah, ini menunjukkan bahwa bentuk qiraah yang atau huruf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan hurufnya, tapi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang huruf itu. Apa yang mudah bagi orang Arab dalam cara dia membaca di dalam satu kabilah, lalu Allah turunkan atas cara bacaannya tanpa merubah kandungan Al-Quran itu sendiri, dan Allah Subhanahu turunkan sama. Kalau kita lihat fatabayyanu beri kejelasan, tathabbatu cross check pastikan. Maka itu sama satu sebagai sari memperkuat makna. InsyaAllah dalam pertemuan berikutnya akan kita lebih luaskan lagi mana dari sabat ahruf dan memang ulama di dalam memaknai sabat ahruf ini banyak pendapat dalam permasalahan ini. InsyaAllah mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala kita untuk